kok kebangetan man. Sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan man. Loro hati iki tambarno karo tanggul latihan. Sone wes soleh gantimu, wes ra kacok aku. Mergo wes tau, wes tau jeru. Sing penting wes tau. Biyen aku cepeta suwe-suwe wega. Nuruti kekarepanmu sansaya kubra. Biyen wes tak wanti-wanti, ojo ngasih lali. Tapi mana